Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muttafiq wal-Muftariq. Ya, na'am. Man yakra? Al-Thamin wal-Ishrun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul syekh Dr. Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, al-muttafiqu wal-muftariqu qawluhu muttafiqun lafdan wa khattan muttafiq wa didduhu fima dhakarna al-muftariq asyarhu. Ini yang ke-28 ya. Tayyib, al-muttafiq wal-muftariq. Naam, muttafiqun lafzan wa khattan. Muttafiq, yang sama lafaz. Ini terkait dengan arwah, rawi-rawi. Nama-nama rawi. Naam, rawi yang namanya ya sama lafaznya dan sama tulisannya, muttafiq, disebut muttafiq. Wadidduhu, dan lawannya, ini antonimnya, lawan katanya, fima dhakarna, pada apa yang kami sebutkan, al-muftariq. Lawan dari al-muttafiq, al-muftariq. Yakni, dua rawi, ini gambaran globalnya dulu, dua rawi, ya, atau lebih, namanya sama. Ya. Lafadznya, tulisannya sama persis, tapi orangnya beda. Jadi muttafiq fil ism, muftariq fil syakhs. Namanya sama tapi beda orangnya, gitu. Syarh. Asyarhu hadha tsaminu wal isruna min aqsamil hadithi fil manzumatil bayquniyati wa huwal muttafiqu wal muftariqu. Iqra, yang ke-28. Nah, dari macam-macam hadis yang ada dalam Al-Mu'min Al-Baiquni. Naam. Faqawluhu muttafiqun bidhammi awwalihi wa tashdidi al-musannati min fawqin wa kasril fa'il muwahhadati thumma qafun ba'daha wa huwa lughatan ismu fa'ilin min al-ittifaqi wa huwa diddul ikhtilafi. Qawluhu muttafiq yang dijelaskan di sini dhabatnya, awalnya di dhamma yani mu, tasydid al muthanna itta yani mutta, nah muthanna min fawq. Tayyib, mutta wa kasril fa al muhadah thumma al-muthanna, itu artinya dua titik. Min fawq artinya di atas, ya. Kasril fa, fa-nya di kasrah. Al-muhada, al-fa al-muhada, yani titiknya satu, bukan qaf. Kemudian thumma qafun ba'daha. Jadi muttafiqun. Begitu persisnya. Ha. Wa huwa lughatan, secara bahasa ini isim fa'il dari al-ittifaq. Al-ittifaq yani kesamaan, kesesuaian. Wa huwa diddul ikhtilaf, antonim dari al-ikhtilaf, perbedaan. Naam, qawluh. Qawluhu lafzan wa khattan an-nasbu ala at-tamyizi wal ma'na mattafaqa min al-asma'i wal ansabi wa nahwihima lafzuhu wa hadzuhu wa khattuhu wa ikhtalafa shakhsuhu yusamma bil muttafiq istilahan wa dhabtuhu kasabiqihi wa uskinatil qafu lil wazni aw ala niyatil waqfi. Tayyib, qawluhu lafzan wa khattan yani bin nasbi mansub an-nasbu ala at-tamyiz muttafiqun, naam lafzan ini tamyiz, wa atifa khattan ma'tuf ala lafzan. Maknanya mattafaqa min al-asma'i wal ansabi wa nahwihi. Ini yang sama namanya, nasabnya dan semisalnya. Ya. Sama dalam hal apa? Lafzuhu wa khattuhu. Lafadznya, tulisannya. Wa ikhtalafa syakhsuh. Orangnya berbeda. Nah, dan ini disebut muttafiq istilahan. Secara istilah, ilmu mustalah disebut muttafiq. Nah, wadabtuhu kasabiqihi. Wadabtuhu kasabiqihi, yakni dobat. Nah, dobat muttafiq ini. Yani akhir bait ini kan muttafiqun lafzan wa khattan. Muttafiq ini dhabatnya sama dengan yang sebelumnya, maksudnya tadi dijelaskan dhabatnya bahwa muttafiq itu bi dhammi awwalihi wa tasydidil muthannati min ila akhir, itu maksudnya dhabatnya sama dengan yang sebelumnya. Hanya saja di sini dia di ujung bait muttafiq di sukun. Kalau yang pertama kan di dhamma, dhamma tanwin. Kalau ini di sukun. Kenapa? Uskinat alqafu lil wazni. Al-qaf disukun untuk penyesuaian wazan, supaya timbangan wazannya seimbang. Aw ala niyatil waqfi, atau diniatkan waqaf, berhenti di situ, jadi disukun. Naam. Kemudian wa hunaka qismun yuqabilu al-awwala asyara ilayhi biqawlihi wa didduhu ay diddul muttafiqi fima dzakarna أي مما تقدم من المتفق وهو ما اتفق لفظه وخطه واختلف شخصه نوع المفترق بضم الميم وكسر الراء وسكنت القاف لما تقدم بيانه قريبا وهو لغة اسم فاعل من الافتراق ضد الاتفاق. Syekhun al-Bukhari menjelaskan bahwa di sana ada jenis yang ya yuqabil awal, yang berhadapan dengan yang pertama. Ya. Asyara ila biqaulihi, yang dia isyaratkan dengan ucapannya, wadidduhu, dan lawannya, lawan yaitu ya kebalikannya yakni ai diddul muttafiq. Nah. Kalau secara bahasa antonimnya. Fima dzakarna, pada apa yang kami sebutkan, ay mimma taqaddama minal muttafiq. Fima dzakarna yang dimaksud adalah apa yang telah kami sebutkan sebelumnya, yaitu al-muttafiq. Al-muttafiq tadi, mattafaqa lafzuhu wa khattuhu wa ikhtalafa syakhsuhu. Lafaz, ya, dan tulisan namanya, ya, sama, dan orangnya berbeda. Nah, kebalikannya adalah naul muftariq. Naul muftariq, jenis yang al muftariq yang berbeda. Naam. Yani bi dhammil mim wa kasrir ra wa sukkinatil qaf lima taqaddama bayanu qariban. Sama penjelasannya dengan muttafiq yang ada di ujung bait yang pertama, di awal bait muttafiq ini disukun tadi. Kenapa? Lil wazni au niyatil waqf. Begitu pula al muftariq. Nah, di sini lil wazn atau niyatil waqf, itu maksudnya wasukkinat al qaf lima taqaddama bayanu qariban. Secara bahasa maknanya isim fa'il dari al iftiraq, yaitu di ittifaq. Naam. Lanjut. Wa fa'idatu dhabti hadha an-naw'i al-amnu min al-labsi min rafi'. Sebelum itu, di sini Syekh Wallahu a'lam, apa maksud Syekh Al-Bukhari di sini dengan penjelasan wa hunaka qismun yuqabilul awwal, kemudian mengatakan na'ul muftariq, yang menjelaskan ucapan Al-Baiquni wa didduhu fi madzakarna al-muftariq. Ini seakan-akan ini dua jenis, ada al-muttafiq dan ada al-muftariq. Nah, kalau kita melihat Rukhbatul Fikar dengan syarahnya Nusatul Nadhar, Ibn Hajar mengatakan wa in ittafaqatil asma'u khattan, sebelum itu apa? Thumma ruwatu, kemudian rawi-rawi, in ittafaqat asma'uhum wa asma'u abaihim fasa'idan, apabila nama-nama mereka sama, nama-nama ayah-ayah mereka sama, dan seterusnya ke atas nama kakek sama, wakhtalafat ashkhasuhum, dan berbeda orang-orangnya, fahuwa, maka itulah yang disebut al-muttafiq wal muftariq. Jadi ini satu aja, sejajar di sini satu macam, yakni al-muttafiq dari sisi lafadznya, khatnya sama, tapi muftariq dari sisi orangnya. Faham ya? Baik. Enggak ada penjelasan di sini. Kalau muftariq lafaz khat orangnya beda, ini enggak ada masalah. Enggak perlu pembahasan itu. Ini muttafiq kenapa dibahas? Sebenarnya akan dijelaskan nanti. Karena kalau tidak kalau tidak dipelajari ini al-muttafiq, dua orang namanya sama dikira satu, padahal boleh jadi salah satunya hadisnya sahih dan satunya dhaif. Namanya sama, nama ayahnya sama, padahal orangnya beda. Kalau tidak tahu ilmu ini disangka satu orang, padahal orangnya beda. Itu maksudnya muttafiq dan muftariq. Ini Ibn Hajar jelas kalimatnya. Ini ittafaqat asma'uhum wa asma'u abaihim fa sa'idan wa ikhtalafat ashkhasuhum fa huwa al-muttafiq wal muftariq. Di syarahnya dalam nusha itu tadi matan nukhbah. Di syarahnya Ibn Hajar mengatakan fahuwa an-naw'u alladhi yuqalu lahu al-muttafiqu wal-muftariqu. Berarti berapa macam ini? Hah? Satu kan? Naw' ini disebut al-muttafiq wal-muftariq. Jadi ini salah satu jenis hadis dengan istilah yang bergandeng dengan waw. Tapi di sini sebenarnya di penjelasan beliau di awal, wa hadza tsamin wal ishrun min aqsamil hadits fi manzumatil baiquniyah wa huwa al muttafiq wal muftariq. Ini anggap satu nih. Tapi memang ada muskilah di bahasanya al-Baiquni ketika mengatakan wadidduhu fi madzakarna al-muftariq. Saya kan beda gitu kan. Di caranya saya juga begitu. Qismun yuqabilul awwal. Kemudian boleh mengatakan naw'u al-muftariq. Naam. Nah, kita baca lagi. Untuk sementara seperti itu tadi penjelasannya. Naam. وفائدة ضبط هذا النوع وفائدة ضبط هذا النوع الأمن من اللبس من رفيع ظن الاثنين واحدا jadi faedah mengetahui jenis hadis ini al-muttafiq wal-muftariq, yaitu agar aman dari labs, aman dari kesamaran. Naam. Yaitu naam kesamaran dengan mengangkat dugaan, ya. Ya, yaitu labas yang mungkin terjadi apa? Min raf'i dhannil itsnain wahidan. Min raf'i dhannil itsnain wahidan. Labas kesamaran yang mungkin terjadi yaitu apa? Munculnya persangkaan dua orang satu gitu. Ini labasnya. Jadi min raf'i dhannil itsnain wahidan ini penjelasan tentang labas. Labas yang akan terjadi yaitu apa? Persangkaan dua orang dianggap satu orang. Nah, dengan mengetahui ilmu ini al-aman, ini aman dari perkara itu. Amin, aman dari kesamaran berupa, ya. Jadi akan mengangkat, dengan begitu ilmu ini akan mengangkat munculnya persangkaan dua orang dianggap satu. Rafa dhanni, yakni mengangkat anggapan. Karena anggapan itu salah. Nah. Faham tum al-ma'na? Wabi khasatin? Wabi khasatin inda istibahi ta'asurihima wa istirakihima fi syuyukhi aw ruwati. Lebih khusus. Ya, terkhusus ketika terjadi istibah. Terjadi apa? Naam, keserupaan, kesamaan dari sisi masa. Satu masa dua rawi itu. Atau kesamaan dalam ishtirak fi syuyukh wa ruwah. Dalam hal keduanya berserikat dalam masyayikhnya, syuyukhnya dan rawi-rawinya. Jadi rawi ini namanya sama. Bersama dengan itu satu masa fi aslin wahid. Hah? Baik. Atau keduanya apa? Syuyukhnya sama. Hah? Syuyukhnya yang dia meriwayatkan dari mereka sama. Ini kan semakin membingungkan jika tidak diketahui ilmunya. Naam. إذ قد يكون أحد المشتركين ثقة والآخر ضعيفا. Ini masalahnya. Karena boleh jadi salah satu dari dua orang yang berserikat dalam hal masa, ya, masanya, dalam hal guru-gurunya, syuyukhnya atau rawi-rawinya. Salah satunya thiqa, yang lainnya dhaif. Andai kan dua-duanya thiqa enggak masalah. Dianggap satu orang enggak masalah. Iya kan? Iya, atau dua-duanya dhaif, enggak ada masalah. Jadi masalah salah satunya thiqah, yang lainnya dhaif. Di sini sebenarnya yang thiqah hadisnya didhaifkan. Yang sini yang dhaif hadisnya disahihkan. Jadi kacau kan? Nah. Fa yudha'ifu ma huwa sahihun aw yusahhihu ma huwa dhaifun. Nah, itu kan? Iya. Nah, maka berakibat dia akan mendhaifkan yang sahih didhaifkan jika tidak mengerti. Naam, tatimmatan al-ula sannafa fihi al-hafiz sampai di sini penjelasan Syekh Al-Bukhari sepertinya kembali ke kesimpulannya ke satu nau', karena beliau mengatakan wa fa'idatu dhabti hadzal nau'. Nau al-thamin wal-ishrun berarti satu macam. Nah, yang dijelaskan ini sama dengan yang dijelaskan oleh Ibn Hajar dan Nusah. Nah, jadi muttafiq lafzun khattan, yakni fil ism muttafiq, lakin fi syakhs orangnya muftariq. Nah. Tatimmatan al-ula sannafa fihi al-hafiz al-khatib al-Baghdadi kitaban hafilan asma'uhu bil muttafiqi wal muftariqi tubi'a asma'uhu yani asma'uhu. Naam. asmahu bil muttafiqi wal muftariqi tubi'ah. Qala anhu al-Hafidh Ibnu Shalahi walil Khatibi fihi kitabun al-muttafiqu wal muftariqu wa huwa ma'a annahu kitabun hafilun ghairu mustawfin lil aqsami allati azkuruha. Al-Tatimatul Ula, Al-Hafidh Khud al-Baghdadi telah menulis, mengarang satu kitab yang besar, asmahu, yakni sammahu, dia beri nama al-muttafiq wal-muftariq. Nah, tubi'ah, sudah diterbitkan, sudah dicetak ini. Al-Hafidh Ibn Hajar berkomentar, Al-Hafidh Ibn Salah berkomentar tentang kitab Khatib al-Baghdadi ini, wali khatib fihi kitabul muttafiq wal muftariq. Ya, Al-Khatib al-Baghdadi punya kitab judulnya al-muttafiq wal muftariq. Kata Ibn Salah, wa huwa ma'annahu kitabun hafil. Ya, dan kitab itu bersama dengan, ya, kitab itu merupakan kitab yang hafil, yakni kitab yang besar gitu. Tayyib. Ghairu mustawfin lil aqsami allati adkuruha. Kitab besar bersama dengan itu dia tidak lengkap, meliputi seluruh aqsam, seluruh macam-macam, ya, seluruh macam yang saya telah sebut, yang akan saya sebutkan, allati adkuruha. Jadi Ibnu Shalah menjelaskan bahwa kitab itu memang diakui besar, tapi ternyata juga belum lengkap mencakup, menyebutkan semua yang akan disebutkan oleh Ibnu Shalah. Jadi ada sebagian yang dari aksamnya, ya, yang disebutkan Ibnu Shalah tidak ada di kitab itu, gitu. Nah, wadzakara al-Hafidz Ibnu Hajar. Wadzakara al-Hafidz Ibnu Hajar annahu lakhasahu ma'a ziyadatin 'alayhi. Ibnu Hajar menyebutkan, yaitu dalam Nushatun Nazar, Ibnu Hajar menyebutkan bahwa beliau telah mentalkhis, telah meringkas kitab Al-Khatib Al-Baghdadi tersebut, Al-Muttafiq Al-Muftariq, disertai tambahan-tambahan atasnya. Wa asyara tilmiduhu as-sakhawi wa annahu lam yukmilhu wa annahu syara'a fi takmilatihi ma'a istidraki ma fatahu. Tayyib. Tilmidh Ibn Hajar, yaitu Sakhawi, penulis Fathul Mughith, kitab Mustalah Fathul Mughith, dia mengisyaratkan bahwa gurunya itu Ibn Hajar, lam yukmilhu, dia belum menyelesaikan talkhisnya itu. Wa annahu syara'a, dan bahwasanya dia, ya, mulai fi takmilatihi, mulai masuk untuk menyempurnakannya, ma'a istidraki ma fatahu, disertai menyusulkan apa-apa yang luput dari Ibnu Hajar. Yani tampaknya maksudnya Sakhawi berusaha menyempurnakan pekerjaan gurunya, karena Ibnu Hajar tidak menyelesaikan talkhisnya, Sakhawi yang bermaksud menyelesaikannya, dia mulai untuk menyelesaikannya disertai istidrak, yakni menyusulkan hal-hal yang luput dari Ibnu Hajar. Nah, ini yang pertama. Tsaniyah, yang kedua. Tsaniyah tu qala al-Hafidz Ibnu Shalahi mu'addidan aqsama naw'i al-muttafiqi wal-muftariqi fa'ahaduha al-muftariqu mimman ittafaqat asma'uhum wa asma'u abaihim. Baik. Ini yang kedua. At-tatimatu tsaniyah, al-Hafidz Ibnu Shalah mengatakan, ya, mu'addidan aqsami naw', yakni menyebutkan macam-macam, ya, macam-macam yang termasuk dalam jenis al-muttafiq wal-muftariq. Ini sampai bahasa ini sekarang semakin jelas bahwa ini satu nau, kan begitu, ya. Baik. Nah, Ibnu Shalah tadi kan menjelaskan tentang kitabnya Al-Khatib al-Baghdadi al-Muttafiq al-Muftariq, bahwa kitab itu besar tetapi kurang, masih tidak lengkap mencakup seluruh yang akan dia sebutkan. Nah, apa saja disebut Ibnu Shalah ini? Dinukil di sini. Nah, mu'addidan aqsam naw al-muttafiq al-muhtariq. Yang pertama yang beliau sebutkan al-muftariqu mimman ittafaqat asma'u asma'u abaihim, yaitu yang berbeda rawi, ya, dua rawi atau yang berbeda dari kalangan yang nama namanya sama, nama ayahnya sama. Misalu. Misaluhu al-Khalil bin Ahmad sittatun wa fata al-Khatib minhum al-arba'atul akhiratu. Contoh al-Khalil, al-Khalil bin Ahmad. Itu ada enam orang yang namanya al-Khalil bin Ahmad. Wa fata al-Khatib minhum, luput dari al-khatib dari enam orang itu al-arba'atul akhira, empat yang terakhir yang disebutkan oleh Ibnu Shalah. Berarti dari enam orang yang bernama al-Khalil Ibnu Ahmad yang disebutkan oleh al-khatib al-Baghdadi dalam al-Muttafiq al-Muftariq hanya dua, empat yang terakhir luput darinya. Ini di antara, ya, bukti apa yang disebutkan oleh Ibnu Shalah. Naam, bahwa masih ada kekurangan pada kitab al-Khatib. Thumma dzakarahum, kemudian qira. Thumma dzakarahum, thumma qala al-qismu tsani. Baik, thumma dzakarahum yakni thumma dzakarahum yakni Ibnu Shalah kemudian menyebutkan, ya, empat lainnya itu yang luput dari al-Khatib. Thumma qala, kemudian kata Ibnu Shalah selanjutnya. Thumma qala al القسم الثاني المفترق ممن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم أو أكثر من ذلك. Nah, ini yang kedua, ya. Yang pertama tadi namanya dan nama ayahnya saja yang sama. Ini lebih lagi. Yani orang yang berbeda dari kalangan orang yang sama namanya, nama ayahnya sama, nama kakeknya sama, atau bahkan lebih dari itu. Terus ke atas. Naam. Wa min amsilatihi Ahmad bin Ja'farin bin Hammad Hamdani arba'atun kulluhum fi asrin wahidin. Summa dzakarahum. Baik. Yang ada contohnya disebutkan Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Ini ada empat orang. Namanya, nama ayahnya, nama kakeknya sama. Empat orang yang berbeda. Kulluhum fi asir wahid. Semuanya satu masa. Jadi ini makna mukhtalif. Ini makna al-muttafiq wal-muftariq. Yani muftariq orangnya tapi muttafiq. Nah, namanya nama ayahnya. Yang kedua, namanya nama ayahnya, nama kakeknya. Ada lagi yang ketiga. Lanjut. Summa qala al-qismu salisu mattafaqa min dhalika fil kunyati wan nisbati ma'an wa misaluhu Abu Imran al-Jawni ithnani fadhakaruhuma ma'a misalin akhara. Yang ketiga yaitu orang berbeda sama kunyahnya dan nisbahnya sekaligus, kunyah dan nisbah sekaligus sama. Nah, contohnya Abu Imran al-Jawni. Jadi ini yang sama banyak, bukan namanya, tapi yang sama kunyahnya, sama nisbahnya. Abu Imran al-Jawni ada dua orang. Kemudian disebutkan keduanya bersama contoh yang lain oleh Ibnu Shalah. Thumma qala al-qismu rabi'u aksu hadha. Nah, yang keempat kebalikannya. ومثاله صالح بن أبي صالح أربعة فذكرهم ثم قال. Yang keempat kebalikan dari yang ini, ya, contohnya Salih ibnu Abi Salih ada empat, kemudian dia menyebutkannya. Naam. Yakni aksu hadha yang terdekat, yakni aks al-thalith sepertinya. Kan begitu, ya. Nah. Ya, ini mungkin maksudnya kunnya beda, nisbah beda gitu ya. Baik. Yang ketiga kan kunnya sama, nisbah sama. Hah? Iya kan? Nah. Tapi tidak disinggung mengenai namanya. Kalau yang ini namanya sama ya, kebalikan dari yang ketiga, yakni seakan maksudnya kunyah nisbahnya beda. Atau mattafaqu min dzalika fil kunyati wan nisbati ma'an. Kenapa? Yakni iya. Kunyah nisbahnya sama. Nah. Sebatas yang disebutkan di sini. Nah. Kenapa? Kunyahnya sama, nisbahnya sama. Kunyah dan nisbah. Dua. Yang ini kebalikan. Kunyahnya tidak disebutkan, soleh namanya. Kemudian nisbah juga tidak disinggung. Artinya kunyahnya beda, nisbahnya beda. Tapi nama sama, nama ayah sama. Nah, lanjut. Summa qala al-qismul khamisu al-muftariqu mimman ittafaqat asma'uhum wasma'u abaihim wa nisbatuhum mithaluhu Muhammad bin Abdullah al-Ansari ithnani mutaqaribani fil tabaqati. Nah, ini kan lanjut lagi. Nah, dikembangkan lagi lafaz shalah berikut yang kelima. Al-muftariq mim yang beda orang, mimman ittafaqat asma'uhum, dari kan orang yang sama namanya, wa asma'u abaihim sama nama bapaknya, wa nisbatuhum juga sama, nisbah sama. Mithaluhu contoh Muhammad bin Abdullah Al-Ansari, jadi sama-sama, jadi Muhammad namanya sama, ayahnya yaitu bin Abdullah sama, nisbahnya Al-Ansari juga sama. Ini ada dua orang yang seperti ini, mutaqaribani fi tabaqah, berdekatan tabaqahnya. Nah, fadzakarahuma. Nah, kemudian dia menyebutkan keduanya. ثم قال القسم السادس ما وقع فيه الاشتراك في الاسم خاصة أو الكنية خاصة وأشكل مع ذلك لكونه لم يذكر بغير ذلك ثم مثل له ثم قال. Kemudian dia menyebutkan القسم السادس yaitu yang terjadi kesamaan dalam hal nama secara khusus. Nah, namanya saja atau kunyahnya saja yang sama. Tayyib. Wa askala dan membingungkan ma'adhalik bersama itu likaunihi karena lam yudhkar bighairi dhalik. Dia tidak disebutkan selain dengan selain itu. Maksudnya dia hanya disebut dengan namanya. Sementara namanya sama, mau dicari perbedaannya tidak ada, penyebutan kunyahnya, penyebutan nisbah. Nah, yang satunya kesamaan khusus dalam hal kunyah dan dia disebut dengan kunyahnya saja, namanya tidak disebut. Nah, bagaimana caranya? Ini muskil. Nah, itu maksudnya. Kemudian dicontohkan oleh Ibnu Shalah. Thumma qala al-qismu as-sabi'u al-mushtariku al-muttafiqu في النسبة خاصة ومن أمثلته الآمولي والآمولي فالأول إلى إلى آملي إلى آملي توبرستاني والثاني إلى آملين جيهوني mulijihun. Baik. Yang ketujuh ini sama ya dalam hal nisbah saja. Nah, yang kita lewati di al-qismu tsalits itu kan sama kunya dan nisbah ya. Yang ini sama nisbah saja. Nah. Dan dicontohkan al-amuliyu wal-amuliyu. Nisbahnya sama, sama-sama al-amuliyu. Padahal yang pertama ila amul tabaristan dan yang kedua ila amul jihun. Beda? Beda ada perbedaan sebenarnya. Nah, ada beda tempat sebenarnya. Nah, sama-sama amul tapi yang ini tabaristan, yang ini jihun. Nah, thumma zada fil idahi wal amsilati thumma qala wa wara'a hadhihi al aqsami aqsamun akharu wa wara'u hadhihi al aqsami aqsamun ukharu la hajata bina ila dhikriha. Kemudian Ibnu Salah menambahkan penjelasan dan contoh-contohnya, kemudian mengatakan di belakang macam-macam ini yang disebutkan ya, di sana masih ada macam-macam yang lain ya, aqsamun ukhor. Ukhor jamak dari akhir. Tayyib, la hajata bina ila dzikriha. Naam. Kami tidak butuh menyebutkan itu, yang lainnya. Kemudian summa inna ma yujadu minal muttafiqi wal muftariqi ghairu makrunin bibayanin. Ma yujadu minal muttafiqi wal muftariqi ghairu makrun. Na'am, betul. Yakni na'at ghairu makrunin. Ikra, ulangi. Thumma inna ma yujadu minal muttafiqi wal muftariqi ghairu makrunin bibayanin fal muradu bihi qad yudraku bin nadari fi riwayatihi fakathiran ma ya'ti mumayyizan fi ba'diha wa kathiran ma ya'ti mumayyizan fi ba'diha. Kemudian yang ditemukan dari jenis al-muttafiq dan al-muftariq yang sifatnya ghairu makrunin bibayan, tidak disertai dengan penjelasan. Tayyib, maka yang dimaksud dengannya qad yudraku bin nadhari fi riwayatihi. Boleh jadi itu diketahui dengan melihat kepada riwayat-riwayatnya. Dilihat dari riwayatnya ketahuan ya orangnya. Fakathiran ma ya'ti mumayyazan fi ba'dihha. Maka banyak datang dalam bentuk terpisah ya. Terpisah pada sebagian riwayat-riwayatnya. Pada sebagian riwayat-riwayatnya itu terpisah orangnya, jadi ketahuan dari situ. Wa qad yudraku bin nadhari fi halir rawi wal marwi anhu. Wa qad yudraku bin nadhari fi halir rawi wal marwi anhu, dan boleh jadi diketahui dengan melihat pada keadaan rawi dan yang diriwayatkannya. Warubbama qalu fi dhalika bi dhannin la yaqwa. Warubbama, dan boleh jadi mereka mengatakan dalam perkara itu berdasarkan dhon, hanya berdasarkan dhon yang la yaqwa, yang tidak kuat, hanya dugaan yang tidak kuat. Tayyib, ini akhir yang dinukil dari Ibnu Salah. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir hadza babun wasi'un kabirun katsirus syu'abi yataharraru bil 'amali wal kashfi 'anil syai'i fi awqatihi. Kemudian Syekh Al-Bukhari menukil untuk menutup pembahasan ini dengan ucapan Al-Hafidz Ibnu Katsir yang dinukil dari Ikhtisar Ulumil Hadith. Dari Ikhtisar Ulumil Hadith Ibnu Katsir mengatakan hadza babun wasi'un kabir, ini adalah bab yang luas, yang besar, kathirus syu'ab, banyak percabangan, cabang-cabangnya, ya taharraru bil amal, dan ini menjadi akan teredit ya, akan teredit sehingga terbedakan satu dengan yang lainnya yang muttafiq ya, bil amal dengan amalan ya, wal kashfi anis syai'i fi awqatihi, dan al kashfi anis syai', dan menyingkap ya hakikat dari sesuatu yang muttafiq itu ya, fi awqatihi, pada waktu-waktunya. Nah, pada waktunya. Nah, yakni sambil jalan sambil bekerja, mengumpulkan rawi-rawi riwayat-riwayat sambil disingkap ya pada waktunya masing-masing. Nah, itu maksudnya. Karena ini kalau mau dikumpulkan semua dalam satu waktu tidak bisa karena luas sekali. Jadi sambil meneliti hadis, sambil mengumpulkan riwayat hadis rawi, sambil disingkap ya. Begitu. Barakallahu fikum. Naktafi tersisa al-mu'talif wal mukhtalif dari pembahasan arwah. Kemudian nanti kembali ke pembahasan berikutnya itu al-munkar. Yani maksudnya ini dua macam ini yang disebutkan ini terkait dengan rawi-rawi. Terkait dengan rawi-rawi yang ada di sanad. Nah. Subhanallah walhamdulillah.